Ternyali di bisikanmu di antara bayang-bayangmu terucap kata cinta yang dulu tersimpan dan tak mau pergi. Sekejap cinta yang terlahir, namun jadi sebuah cerita yang tak mungkin terlupa. Ku ukir di hati dan tak mau pergi. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini? Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Coba dengar kata sumpahku, janji suci dari hati. Aku cinta kamu. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Jalinan cinta tulus suci, baru terikat erat. Jangan terpisah lagi, waktu kan menguji cinta kita berdua. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan dirimu. Coba dengar kata sumpahku, janji suci dari hati. Aku cinta kamu. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Cinta.